chambre et que quelques gouttes. Kantukku beban kerja yang menunggu telah terlupa tuh sesaat lalu lintas menjemukan tak kugubris tertutup hingar bingarmu di frekuensi itu kau berada lagu-lagu membakar jiwa muda di frekuensi itu kau Oh,